sejak bersamamu bertemu dan bermesra. Sering beribu duka, biar masa berlalu. Kasih sayang dipahankan, ku percaya suci cintamu. Hey, it's Jenny.